أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى ومرفوعات الأسماء سبعة نأتي بها معلومة الأسماء من تبويبها فالفاعل اسم مطلق قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسندا فقل أتى الزيدان والزيدون كجاء الزيدون ويجي أخونا. Sekarang sampai fa'il ya. Wal fa'ilu ismun mutlaqan. Ya, di sini kata beliau wal fa'il ismun mutlaqan. Ini sudah dibahas belum fa'il? Fa'il sudah belum? Sudah. Fa'il sudah ini. Wal fa'il kata al-Bajuri man aujadal fi'la. Yaitu yang yang membuat atau yang mengadakan fi'il. Ini yang namanya fa'il. Wastilahan, adapun secara istilah kata al-Bajuri apa itu fa'il? Ismun mutlaqan. Isim mutlaq. Apa yang dimaksud isim mutlaq? Hai, sawa'un kana sharihan. Ya, au muawwalan bisharih. Yaitu yang dia sharih, contoh qama Zaidun. Ya. Atau muawwal yujibuni antakuma. Maka nanti masdar yang ada yujibuni antakuma an harfu nasbin wa masdarin takuma fil mudhari mansub bi an, maka nanti an ya dia menjadikan antakuma itu menjadi masdar di takwil qoma yakumu qiyamun, maka yujibuni qiyamuka, ya berdirinya anda membuatku kagum, itu fa'il jadinya qiyamuka. Nah ini ya. Tapi bukharaja al-harfu wal-fi'lu wal-jumlatum. Ya, dan tidak termasuk dari fa'il adalah huruf, fi'il maupun jumlah. Ya, jumlah. Tapi kalau jumlah ini pun ya diberikan takyid oleh al-Bajuri. Kata beliau, wal-jumlatu ma'lam yuqsad lafzuha. Itu jumlah. Ya, jumlah yang tidak di ya, yang tidak ditentukan, yang tidak ditujukan lafadznya. Namun kalau ditentukan lafadznya, jumlah tersebut menjadi fa'il. Dicontohkan oleh al-Bajuri begini. Ya. Kama idza qulta, sebagaimana anda berkata. Ini kata al-Bajuri ini ya, di syarah. Sadara anni la haula wala quwata illa billah. Sadara anni, telah muncul keluar dariku la haula wala quwata illa billah. Mana fa'ilnya? Lafat la haula wala quwata illa billah. Sadara fi'il madhi, telah muncul, telah keluar anni dariku. Jar majrur mutaliq dengan sadara. Ya, la haula wala quwata illa billah. Berarti la haula wala quwata illa billah itulah lafadznya nanti fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Kata al-Bajuri, ai sadara anni hadzal lafdhu wa hadzal ismu. Hadal lafdu wa hadal ismu. Itu maknanya. Enggak nyala ya. Ya. Bisa dipahami sini? Kalau antum mengatakan sadara anni la ilaha illallah. Sadara anni la ilaha illallah. Nah, berarti la ilaha illallah itu adalah fa'il. Itu hadal lafd ya, hadal lafd atau hadhil kalimah. Nah, kemudian Al-Bajuri Al-Amriti menyatakan fal fa'ilu ismun mutlaqan. Paham sini ism mutlak ya? Dia adalah sharih atau muawwal bisharih. Ya, dia maka tidak termasuk di sini huruf fi'il atau jumlah. Tapi jumlah dikecualikan. Ya. Selama kalau dia mayuk satlab duha, kalau dia lafadznya itu dimaksudkan boleh. Contohnya kayak tadi, sadara anni la ilaha illallah. Sadara anni Allahu akbar. Sadara anni la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Sadara anni hadzal lafdhu, hadhihi al-kalimah, hadhihi al-jumlah, hakadha. Bisa dipahami sini? Ngerti? Pak Edi? Ngerti enggak? Ngerti enggak, Brandy? Ya. Ya. Nah, qala qadir tafa. Ya, fa'il adalah isim sharih, isim mutlak, sharih atau muawwal sharih yang dirafa'kan. Ya, dia adalah yang dirafa'kan. Lafdan, ya, kata Al-Bajuri, baik itu secara lafaz, qanahu, qala Allahu. Qala Allahu, perhatikan. Ya, lafaz atau isim jalalah, perhatikan lafaz jalalah itu dia marfu', marfu'nya apa dengan bil fi'il. Kenapa marfu'? Karena dia adalah fa'il. Fa'il dari fi'il. Ya, fa'il dari fi'il. Au taqdiran atau secara takdir. Nahu ja'al fata. Al-fata, ya perhatikan tadi lafaz jalalah marfu'. Ya, dia fa'il marfu' alamat rafihi ad-dhamma. Nah, perhatikan ja'al fata. Al-fata fa'il juga marfu' juga. Taib alamat rafihi dhamma muqaddarah. Qadir tafa yang dirafa'kan, makanya kata Al-Bajuri lafdan au taqdiran. Baik secara lafaz ataupun takdir. Nah, atau mahallan. Jadi tiga, lafdan, takdiran, au mahallan. Ya, au mahallan. Dicontohkan oleh Al-Bajuri wa qala alladziina wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Mana fa'ilnya? Alladzi isim mausul mabni, mabni ala sukun fi mahal. Nah, ini yang dimaksud. Fi mahal, fi mahli raf'in sebagai fa'il. Jadi ya, yang dia fadir tafa, yang dia dirafa'kan, yaitu dirafa'kannya itu nanti kata Al-Bajuri ada tiga, lafdan, takdiran atau mahallan. Ya, lafdan, takdiran atau mahallan. Ngerti sini? Baik. Nah, kata Al-Bajuri, wa qad yujarru bimin aw bil ba azzaidataini. Nah, terkadang fa'ilnya itu dijarkan. Dijarkan dengan min atau dengan huruf ba, yang dua huruf jar ini adalah zaidatain, adalah dua huruf tambahan. Tapi nanti dia namanya apa? Majrurun lafdan marfu' mahallan. Majrurun lafdan tapi marfu' mahallan. Ini biasanya kalau fi'il dari fa'il tersebut dinafikan oleh harfu nafi. Semisal ma. Semisal anda mengatakan begini, ma ja'a min ahadin. Ma ja'a min ahadin. Ma harfu nafin. Ja'a fi'il madi. Ya, min harfu jar zaidah. Ya, ahadin dia tapi beramal walaupun zaidah juga. Dia beramal. Ahadin. Nah, ahadin di sini majrur dengan min, tapi dia majrurun lafdan. Marfu' mahallan. Ngerti enggak sini? Hah? Paham enggak? Marfu' mahallan. Ma ja'a min ahadin. Nah, ini kalau di Al-Qur'an dicontohkan. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Nah, ini di surah Al-Maidah. Ini dibawakan oleh Al-Bajuri. Tidak ada yang datang kepada kami. Ma ja'ana. Nah, nanya itu maf'ulun bih. Ma ja'ana, tidak ada yang datang kepada kami. Na domirna maf'ulun bi. Ma ja'ana, ma nafiyah, ja'a fi'il madhi, na maf'ulun bi. Ya. Min nadir, min harfu jar, zaidah. Basyirin, basyirin majrur, majrur lafdan. Wala nadirin, wala atifah, wala ataf, nadirin ma'tuf ka basyir. Nah, perhatikan basyirin min nadirin, perhatikan dia majrur lafdan marfu' mahallan. Bisa dipahami sini? Ya. Taib. Maja'a min ahadin. Maja'a min ahadin. Nah, ini pertama dengan huruf min zaidah. Yang kedua tadi apa tambahannya? Huruf ba. Contoh, wakafa billahi syahida. Wakafa billahi. Dan cukuplah kafa fi'il madi. Billahi ba harfu jar zaidah. Lafz jalalah majrur lafdan. Marfu' mahallan. Marfu' sebagai fa'il. Dan cukuplah Allah syahida sebagai saksi. Wakafa billahi syahida. Jadi bisa dipahami sini? Ini kata Al-Baijuri, waqad yujarru bimin awil ba az-zaidatain. Nah, terkadang fa'il tersebut dijarkan dengan min dan huruf ba yang zaidatain. Ya, kemudian kata Al-Amriti, qadir tafa bi fi'lihi, dirafakan dengan fi'ilnya, ya, dengan fi'ilnya. Maka itu kata Al-Baijuri, wa rafi'uhu qabla al-isnad wa sahilahu bi fi'lihi. Nah, yang merafakan fa'il tersebut yang menurut pendapat yang sahih adalah dengan fi'ilnya. Ya, dengan fi'ilnya. Fi'ilnya lah yang menjadikan isim tersebut menjadi fa'il. Maka fa'il adalah ma'mul. Amilnya mana? Fi'il. Amilnya fi'il. Ya, amilnya adalah fi'il. Ya. Au ma fi ta'wilihi kasmil fa'il. Ya, amilnya adalah fi'il kata Al-Baijuri atau yang fi ta'wilihi, yang ditakwilkan dengan fi'il, semisal isim fa'il, artinya isim-isim yang beramal amal fi'il. Ya, semisal isim fa'il, contoh diberikan contoh oleh Al-Baijuri, mukhtalifun alwanuhu. Nah, yang beraneka ragam alwanu, warna-warnanya. Alwan fa'il dari mukhtalif. Mukhtalif adalah isim fa'il. Ya, bisa dipahami sini. Nah. Di Al-Qur'an wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu. Ya. Berikutnya kata Al-Baijuri, wal amsilah al-mubalaghah. Dan juga amsilah mubalaghah. Ya, amsilah mubalaghah dengan berbagai lafaz, misalkan fa'al, fa'il, ya. Kemudian fu'ul, fa'al, razzaq, dajjal, nah kata. Ya. Kemudian apa lagi? Fa'il, alim, nah. Fu'ul, fa'ul, ghafur, kadzub, kadzab, kalau fa'al. Nah, ini nanti dia, ya, dia al-amsilah al-mubalaghah, dia dapat beramal-amal fi'il. Artinya nanti dia punya fa'il. Ya, dia nanti punya fa'il. Semisal dicontohkan di sini oleh Al-Baijuri, ad-darrabun Zaidun. Ad-darrabun Zaidun. Apakah Zaid suka memukul, sering memukul? Nah, ini dicontohkan oleh Al-Baijuri. Wal sifah al-musyabbaha atau sifah musyabbaha. Ya, semisal Hasanun wajhuhu. Hasan itu kan sifah musyabbaha. Dia bukan fa'il. Hasuna yahsunu Hasanun. Ya, hasuna yahsunu Hasanun. Hasanun dia bukan fa'il, dia adalah sifat musyabbaha. Hasanun wajhuhu. Wajhu adalah fa'il dari Hasan. Kemudian apa lagi? Wa af'alu at-tafdil dan af'alu tafdil. Ya, af'alu tafdil. Ada dicontohkan oleh Al-Baijuri, yaitu contoh yang sangat masyhur, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-quhlu. Ma ra'aitu rajulan, saya tidak pernah melihat seseorang ahsana fi ainihi al-quhlu. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih bagus fi ainihi, di matanya. Apa yang lebih bagus? Al-quhlu, celak. Al-quhlu maka fa'il. Mana amilnya? Mana fi'ilnya? Oh, enggak ada fi'il. Ya itu, kalau begitu dia jadi fa'il, mana amilnya? Yaitu ahsana. Ya, dia adalah af'alu tafdhil. Af'al at-tafdhil. Baik. Kemudian wal masdar, yaitu ini isim-isim yang beramal amal fi'il, masdar. Masdar diberikan contoh di sini oleh Al-Baijuri, nahu. Contohnya adalah walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Ya, walau daf'u, perhatikan walau la daf'u, ya, dafa'a yadfa'u, dafa'a yadfa'u, daf'an ini masdar kan? Fa'ala yaf'al, dafa'a yadfa'u, daf'an. Daf'an adalah masdar. Nah, di Al-Qur'an walau la daf'ullah. Ya, an-nasa. Walau la daf'ullahi an-nasa. Perhatikan, an-nasa maf'ul bih dari daf'u. Maka daf'u di sini punya fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir, ya. Kemudian mana lagi? Isim fi'il. Isim fi'il, ya. Pernah kita belajar di mukhtarat kan? Isim fi'il. Isim fi'il itu adalah isim fi'il madi, isim fi'il amr, ada isim fi'il mudhari. Ya, kalau isim fi'il amr misalkan yang soh. Kalau isim fi'il madi yang hayhata, hayhata. Maknanya apa? Bauda, bauda. Hayhata. Hayhata lima tu'adun. Nah, gitu kan. Hayhata, hayhata. Nah, ini isim fi'il. Nah, isim fi'il nanti dia juga punya fa'il. Contoh isim fi'il yang bermakna fi'il. Hayhata al-aqiq. Hayhata al-aqiqu. Aqiq. Ya, aqiq itu yang dicontohkan oleh Al-Bajuri ya. Aqiq itu Allah alam, itu nama jurang ya. Hayhata al-aqiqu. Nah, al-aqiqu adalah fa'il dari hayhata. Hayhata adalah isim bermakna fi'il yang disebut dengan isim fi'il. Maknanya apa? Ba'uda. Hayhata al-aqiq. Ya, cuman bedanya dia tidak dapat dikasih ta'nis. Ya, enggak dapat diberikan sin saufa qad. Nah, itu. Baik. Kemudian apalagi kata Al-Bajuri? Wa dzaraf. Kata Al-Bajuri dzaraf. Ini yang beramal amal fi'il. Wa man indahu ilmul kitab. Wa man indahu dan orang-orang yang indahu yang dia memiliki ilmul kitab. Perhatikan. Wa man indahu ilmul kitab. Ilmu i'rabnya apa? Fa'il dari indahu. Fa'il dari indahu. Kemudian yang beramal amal fi'il yang punya fa'il nanti kata Al-Bayjuri wal jaru wal majrur. Jar majrur. Contoh afillahi syakkun. Afillahi. Hamzahnya hamzah istifham. Apakah fillah terhadap Allah syakkun, anda ragu? Maka lafaz syakkun dia adalah fa'il dari fillah, dari jar majrur. Ya. Kemudian kata Al-Bajuri wa innama iqtasara an-nadimu alal fi'li li'annahu al-aslu. Namun di sini an-nazim al-amriti hanya mencukupkan dengan fi'il. Ya, di perkataan beliau bahwasanya qadir tafa bi fi'lihi. Fa'il adalah isim mutlak yang dirofakkan oleh fi'ilnya. Kenapa hanya disebutkan fi'il? Beliau hanya mencukupkan dengan fi'il li'annahu al-aslu. Wal fi'lu ay wal hal annal fi'la aw ma fi ta'wilihi qablahu waqa. Ya, kemudian beliau menyatakan dengan fi'il wal fi'lu qablahu waqa. Dengan fi'il, fi'il yang terletak sebelumnya. Artinya kalau fi'il terletak setelah dari isim, isim marfu tadi, maka isim marfu tadi bukan fa'il kalau begitu. Zaidun doroba amron. Nah, berarti Zaidun bukan fa'il. Tapi Zaidun adalah mubtada. Nanti jumlah doroba amron. Fi'ilnya fi'il. Fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu huwa. Dan maf'ulnya nanti fi mahali raf'in sebagai khobar. Bisa dipahami sini? Artinya mudah ya. Sering berulang-ulang kok. Nah. Ya. Qablahu waqa yang terletak sebelumnya imma lafdan wa huwa zahirun au takdiran, apakah secara lafaz atau takdir. nahu wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Ya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Ya. Nah, ini kalau dia apa namanya? Takdiran. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Nah, artinya gimana? Wa in istajaraka ahadun minal musyrikin. Ya. Au hukman nahu qum wastaqim. Atau secara hukum. Ya, qum wastaqim. Kemudian, nah ini enggak perlu berdalam-dalam di sini ya, penting untuk paham nanti di buku lanjutannya setelah Al-Amrit ini kita mengkaji mutamimah. Baik, berikutnya. Wa wajibun fil fi'li an yujarrada. Dan wajib dalam fi'il tersebut dia mesti an yujarrada. Di antum apa? Sama. Dan fi'il wajib ya, di sini kata beliau an yujarrada. Wajibun fi'il, wajib fil fi'il madian au kana au mudari'an an yujarrada min alamati tasnih wal jama'. Maksudnya apa an yujarrada? Dibebaskan dari tanda tasniyah atau dari tanda jama'. Ya, dibebaskan dari tanda tasniyah atau dari tanda jama'. Walaupun fa'ilnya adalah musanna, fa'ilnya adalah jamak. Kata beliau, idza li jam'in aw musannan usnida. Ya. Wajib dibebaskan dari tanda musanna atau jamak. Ya, jadi fi'il tetap dibentuk mufrad. Ya, fi'il tetap dibentuk mufrad. Ya, apabila fa'ilnya adalah li jam'in au musannan usnida, disandarkan demikian. Jadi antum mengatakan ja'a talibun fa mufrad, ja'a talibani musanna, ja'a tullabun jama', sama aja. Paham di sini? Ja'at imra'atun, ja'at imra'atani, ja'at an-nisa'u, itu sama aja. Ngerti? Paham sini? Ja'al muslim muslimani muslimun. Paham sini? Nah, ini maknanya dari ya wa wajibun fil fi'li an yujarrada idzan li jam'in aw musannan usnida. Paham sini? Ngerti kan? Jadi wajib ya membebaskan fi'il dari tanda-tanda tasniyah dan jamak. Atas zaidan, atas zaidun, atas zaidun. Nah, ja'a zaidun, ja'a zaidan, ja'a az-zaiduna. Ja'a rajulun, ja'a rajulan, ja'a rijal. Sama aja, ja'anya itu tetap bebas dari tanda musanna atau jamak. Kalau yang manas tinggal tambahin ta ta'nits, begitu. Ya. Ini secara umum. Nanti boleh terkadang dalam ada pengecualian. Semisal dalam hadis ya ta'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ya ta'aqabun, nah, itu perhatikan. Ya, ya ta'aqabun. Fikum malaikatun. Malaikatun bentuk jamak mufrad apa musa apa musanna? Jamak. Mufradnya malakun. Malakun malakani, malaikatun. Muazzan mafail. Nah, hadis dia fa'il. Hadis tersebut diawali ya ta'aqabun, bukan ya ta'aqabun. Yata'aqabuna fikum malaikatun. Malaikat yata'aqabun. Ya. Saling bergantian. Fikum di tengah-tengah kalian. Bertugas di tengah-tengah kalian. Bilail malaikat malam. Wa malaikatun bin nahar. Dan malaikat yang bertugas di siang hari. Yata'aqabun. Nah. Jadi, ya, kaedah bahwa wajib fi'il tersebut mesti ditajrid, ya, dibebaskan dari tanda musanna, tanda jamak, ini tidak mesti, terkadang juga demikian. Apalagi ada syair dari bahasa Arab akaluni al-barogis. Barogis jamak, disebutkan dengan akaluni. Harusnya akalani gitu kan. Akalani al-barogis, kutu-kutu ya, menggigitku. Kutu-kutu menggigitku, akaluni. Tapi dengan akaluni, bukan dengan akalani. Ya, jadi boleh-boleh saja. Tapi kaidah umum menyebutkan dia mesti ditajrid fi'il tersebut dari tanda musanna dan dari tanda jamak. Ya. Bisa dipahami sini? Baik, kemudian ya. Faqul ata Zaidani wa Zaidun, kaja'a Zaidun wa ja'i wa yaji akhuna. Kemudian beliau menyatakan, faqul, katakanlah kalau begitu, ata az-zaidun, ata az-zaidani. Lihat, perhatikan itu contohnya musanna fa'ilnya wa zaiduna, ya, wa zaidun, wa zaidun jamak, fa'ilnya tetap ata. Kaja'a, seperti ja'a zaidun wa yaji'u akhuna, jamak yaji'u zaidun fi'il mudhari akhu, kemudian dia zaidun mufrad akhuna. Ya, fa'ilnya dalam bentuk jamak. Nah, ini mudah ya, insyaallah ya. Ini enggak perlu saya bacakan penjelasan dari Al-Baijuri tampaknya. Ya, antum sudah paham semua. Nah. Kemudian bait berikutnya. Qala. وقسموا ظاهرا ومدمرا وقسموا ظاهرا ومدمرا فالظاهر اللفظ الذي قد ذكر. Ya, وقسموا, dan mereka para ulama ahli nahwu membagi. Qassamuhu, ya, perhatikan qassamuhu, hunya itu apa? Kata Al-Baijuri ai al-fa'il. Maka mereka, para ulama ahli nahwu, membagi, membagi fa'il. Lafzan au taq'aumu wa mudmara. Membagi fa'il, ada yang fa'ilnya, ya, zahiran, bukan lafzan, zahiran, atau mudmara, atau berupa domir. Fadzahiru al-labdul ladhi qadzukira. Sedangkan yang namanya zahir, itu adalah, ya, seperti yang disebutkan, yang telah disebutkan, ja'a Zaidun, ja'a Zaidun, ja'a Zaidan, itu zahir. Ja'a rajulun, ja'a rajulan, itu zahir. Nah, itu yang seperti alladhi qad zukira, yang telah disebutkan. Wal mudmaru, sedangkan yang mudmar, yang domir, ya, itu kata beliau, isna asyara nau'an kisman, maka itu ada 12 jenis, 12 bagian. Ya. Kakumtu wa kumna wa kumta wa kumti wa kumtuma wa kumtunna wa kumtum. Qama, qamat. Nah, kalau qama berarti domirnya domir mustatir huwa. Qamat, qama, qamu, kumna, nahmu, kumtum, ama. Wahadihi domairu muttasilah, dan ini semua adalah domir muttasilah, domir muttasil. Wamithluha ad-domairu al-munfasilah, dan demikian pula semisal ini juga domir munfasil. Terus kemudian, ya, kalam yakum illa ana wa antum wa ghairu dhaini bil qiyas yu'lamu. Ya, kalam berarti bacanya kalam yakum illa ana wa antumu wa ghairu dhaini bil qiyas yu'lamu. Ya, semisal seperti lam yakum, seperti lafaz lam yakum artinya menyamai dhamir muttasil dan fa'il dhamir muttasil, seperti lafaz lam yakum illa ana, berarti ini di tasniah, ya. Di tas apa ada adatul hasr dipisah. Lam yakum illa ana. Nah, ini berarti ana adalah fa'il dari ya lam yakum. Nah, seperti tidak ada yang berdiri illa ana wa antumu. Ada illa ana, atau la yakum illa antum, la yakum illa ana, la yakum illa anta, wa ghairu daini bil qiyas yu'lamu. Dan selain daini, maksudnya hadaini, dan selain kedua ini, ya, bil qiyasi, dengan qiyas, maka dapat diketahui. Ya, nah ini habis nih pembahasannya. Saya bacakan sedikit penjelasan dari Al-Bayjuri. Wa qassamu ay al-fa'il. Maka mereka para ulama alinahu membagi apa? Hu fa'il. Zahiran. Zahiran, sawa'un kana mufradan au musannan au majmu'an. Sawa'un. Kana, baik itu zahirnya itu mufrad, musanna atau jamak. Ya. Baik itu jamaknya jamak sahih, jamak taksir, nah, jamak sahih maksudnya jamak mudzakkar salim. Ya. Wa ala kulli mudzakkaran kana au muannasan. Apakah dia mudzakkar atau muannas? Fahadhihi samaniyatun. Nah, ini semua ada 8. Ya, dicontohkan di sini oleh Al-Bayjuri. Contoh kalau dia mufrad, ja'a Zaidun, ja'at Hindun. Kalau musanna, ja'a Zaidan wa ja'at Al-Hindan. Kalau dia jamak sahih, jamak mudzakkar salim maksudnya ja'a Zaidun, ja'at Al-Hindan. Kalau jamak taksir, ja'a Zaidun, ja'at Al-Hunud. Wal mutmar ma huwa kunya bihi anil zahir. Itu yang dia disembunyikan dari zahir, ikhtisaran, ya, karena meringkas. Li anna al-asla binahwi kaulika Zaidun dhahaba, ya. Kalau karena asalnya dalam ucapan antum Zaidun dhahaba, itu aslinya apa kata Al-Bayjuri? Zaidun dhahaba Zaidun, Zaidun dhahaba Zaidun, itu aslinya Zaidun dhahaba, Zaid telah pergi. Mana fa'il dari dhahaba? Domir, mustatir, takdiruhu, huwa. Huwanya ya'udu ila ish. Kembali kemana huwanya itu? Nah, itu kata Al-Bayjuri, itu aslinya adalah Zaidun dahaba Zaidun. Nah, Zaid, telah pergi Zaid. Gitu. Ya, Zaid, telah pergi Zaid. Nah. Nah, kemudian kata Al-Bayjuri, falamma kunya bid-damir anil zahir wakila Zaidun dahaba kana akhsara. Namun tatkala sudah diganti dengan dhamir, maka dari zahir jadi Zaidun dahaba, itu lebih ringkas dibandingkan dengan mengatakan Zaidun dahaba Zaidun. Baik. Ya, terus mana lagi yang belum dipahami? Ya, adapun penjelasan tadi, ya, fa dhahir al-labdu alladhi qad dhukira. Sudah, mutmar itu ada 12. Ini enggak perlu Anda jelaskan, ya. Kita di muhtarat sudah. Kalau fa'il dahulukan mana? Mana? Zaidani Umar itu contohnya. Lah, ini mazhab kita tidak demikian. Mazhab yang kita anut. Ya. Tidak boleh mendahulukan fa'il dari amilnya. Ini pendapat ulama Basriyin. Ya, enggak boleh mendahulukan fa'il dari amilnya. Enggak boleh antum mengatakan Zaidun qoma. Zaidun fa'il enggak bisa. Ya, ini pendapat para ulama. Saya tidak katakan ijma, ya. Ya, enggak boleh mengatakan Zaidun qoma, qoma apa Zaidun fa'il. Enggak boleh. Nah, kalau ulama Kufah ya boleh. Kalau ulama Kufah boleh. Zaidun qoma, Zaidun fa'il. Itu ulama mengatakan demikian. Kita keumuman aja. Nah. Jadi kalau antum i'rab seperti itu di kelas kita keliru. Zaidun qoma, Zaidun fa'ilun marfu'un qoma fa'iluhu qoma fi'luhu. Nah, kata enggak. Madhab kita beda. Gitu. Ya, kita ikut madhab kebanyakan ulama aja. Biar mudah. Karena kalau dicampur masih pemula malah bingung nanti. Satu aja dulu. Baik. Nah, berikutnya. Ini enggak perlu dijelasin, ya. Ya, kalau fa'il domir itu ada 12. Ya. Domir itu apa sih domir? Domir itu ma la yubtada bihi wa la yaqa ba'da illa fil ikhtiyar. Kan begitu domir. Itu yang tidak bisa menjadi mubtada, tidak bisa di ini domir mutasil, ya. Domir itu kan ada macam-macam. Domir mutasil, ada domir munfasil. Kalau domir mutasil ma la yubtada bihi, kalam yang dia tidak ma la yubtada bihi wala yaqa ba'da illa. Dia tidak bisa di awal kalam, tidak bisa jadi mubtada, muttasil, dan juga tidak bisa terletak setelah illa. Begitu. Semisal kumtu, enggak bisa tu kum. Tu koma enggak bisa. Illa tu, enggak bisa. Ma yakum illa ana, enggak boleh. Pakai muttasil illa tu gitu, enggak boleh. Kalau munfasil apa? Ma yubtada'u. Boleh dijadikan di awal kalam. Huwa yakum. Huwa yakum, anta takum. Dan seterusnya. Sudah ya, ini habis, berarti nanti kita masuk ke bab naibul fa'il. Ya, bab naibul fa'il berarti nanti Senin depan insyaallah. Nah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.